ada tempat berlabuh dan engkau putus asa, kemana akan bertanya? Satu nama yang paling indah, bila engkau mau percaya, datanglah pada Yesus, Dia akan mendengarkan segala keluh kesah.